بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله أعزني الله وإياكم، kita telah membahas bekal kita ketika kita menghadapi fitnah dengan sabar. Kita pun telah membahas bekal yang kedua, yaitu as-sidq, kejujuran. Maka kita masuk bekal yang ketiga yang sangat penting, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang Allah perintahkan kepada kita semua atas orang-orang yang beriman di dalam ayat-ayatnya ataupun dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini mengandung perintah kepada kita semua agar kita bertakwa kepada Allah, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, perintah. Wahai orang yang beriman, hendaknya kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ketakwaan yang Allah kehendaki dari kita adalah ketakwaan haqqa tuqatih, yang maknanya adalah haqqut taqwa, sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa bukannya di luar kemampuan manusia yang dituntut oleh Allah. Akan tetapi yang dituntut oleh Allah adalah fattaqullah mastata'tum. Di lain ayat Allah menerangkan apa makna haqqut taqatih. Sebenar-benar takwa itu bukan bermakna di luar kemampuan manusia. Akan tetapi, yang Allah tuntut adalah mastata'tum. Kalimat mastata'tum adalah keterangan seperti apa harusnya kita menjalankan haqqa tuqatih itu. Kalimat man stata'tum bukanlah dimaksudnya bisa kita semau kita, bisa sekehendak kita. Kalau kita maunya sedikit, kita maunya banyak, kita banyak, bukan demikian. Bukan berarti kita bebas bermudah-mudah dengan ketakwaan. Bahkan ayat ini maksudnya adalah ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan maksimalnya. Jangan sampai kita berbuat di luar kemampuan kita, tidak pula kita bermudah-mudahan. Akan tetapi yang dituntut oleh Allah adalah fattakullah mastata'tum. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ketika kita menjalankan ketakwaan kepada Allah, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kalaulah tidak bisa kita melakukannya dengan sempurna, kita melakukan sampai batas yang mungkin kita lakukan. Bukankah manusia itu lemah? Kadang mempunyai kemampuan sampai menjalankan perintah secara sempurna, akan tetapi di waktu yang lain tidak mampu kita menjalankannya. Contoh adalah ketika sholat. Perintah sholat. Kita menjalankan sholat karena Allah mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Lah, ketika kita menjalankan sholat, kita dituntut untuk bisa sempurna. Akan tetapi, kadang-kadang suatu hari kita dalam keadaan sakit, tidak bisa kita berdiri untuk menjalankan sholat, maka syariat membolehkan kita duduk. Tidak mampu duduk, silakan berbaring. Fattakullah mastata'tum. Karena ada halangan-halangan yang tidak mampu kita menjalankannya dengan sempurna, maka kita jalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum. Di dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Perintah agar kita bertakwa kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita dengan dua kalimat, dengan dua perintah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama apa? Ittaqullah. Yang kedua, wa qulu qawlan sadida. Berucaplah kalian dengan ucapan sadida. Apa makna sadida? Sawaban. Dengan kalimat yang benar. Dengan kalimat yang baik. Qaulan sadida wa qaulan as-sawab. Yang dimaksud adalah qaulan yang benar. Benar termasuk di dalamnya kebaikan. Fi qaulan fi khair. Ucapan yang di dalamnya ada mengandung kebaikan. Apapun ucapan yang di sana mengandung kebaikan, itulah qaulan sadida. Seorang mudarris menyampaikan apa yang diketahui, apa-apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, diajarkan dengan benar, dengan tanggung jawab, ucapan yang keluar, qaulan sadida. orang tua yang mengajarkan kepada anaknya perintah, ucapan yang baik, ucapan yang benar, kaulan sadida. Dan seterusnya, seterusnya. Walhasil, kalau ada ucapan yang baik, ucapan yang benar, itulah kaulan sadida. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam ayat ini dua perintah. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Kalimat ittaqullah wa qulu qawlan sadida ini persis sekali semakna dengan ucapan Rasul alaihissalatu wassalam. Dengan ucapan apa? Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man yattaqi apa? Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Sama, serup, satu bangun maknanya. Serasi sekali. Kalimat kaulan sadida menunjukkan ada lawannya, yaitu kaulan ghairu sadida. Kaulan ghairu sadida huwa kaul alladhi laisa bisawab bal khata. Kalimat yang bukan apa kaulan, ucapan yang bukan kaulan sadida, yaitu kaulan yang ghair sadid, yang maknanya yaitu kalimat yang tidak benar, kalimat yang mengandung kesalahan. Makna kalimat yang salah bisa jadi salah maudhu'nya yang salah ataupun penempatannya yang salah. Kalimatnya benar tapi penempatannya salah. Kalimatnya benar, akan tetapi dikehendaki, digunakan untuk kepentingan yang salah. Ini bukan kaulan sadida. Sehingga, ikhwan fillah azakumullah, yang Allah tuntut kepada kita adalah ittaqullah wa qulu kaulan sadida. Ketika di antara kita bertakwa kepada Allah dan dia mengatakan dengan kaulan sadida, Allah janjikan dalam ayat ini. Dia akan mendapatkan dua keuntungan. Apa dua keuntungan? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkata yang benar dan baik, maka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian dan Allah akan ampuni, Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Maka dengan ketakwaan, salihul a'mal, amalan itu akan menjadi baik. Wa maghfiratud dunub, dan Allah akan ampuni dosa-dosa. Wa bil qawli sadid, salihul a'mal, wa maghfiratud dunub. Dengan kaulan sadid, Allah pun akan memperbaiki amalan kita dan Allah akan hapus dosa-dosa kita. Harus dua-duanya ada. Maka ketahuilah, dalam ayat ini, man lam yattaqillah wa yaqul qawlan sadida fa innahu harabi an la yaslihu Allahu law a'malahu wa la yaghfiru lahu dhunubahu. Kalau cuma yang ada adalah qawlan sadida saja, karena ada orang yang tidak bertakwa tetapi mempunyai kaulan sadidah. Lah, atas orang seperti itu, mereka tidak akan diperbaiki amalannya, tidak pula akan diampuni dosa-dosanya. Maka di dalam ayat ini ada ajakan, ada perintah untuk bertakwa kepada Allah dan sekaligus menerangkan faedah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, ikhwan fillah azani Allah iyakum, Allah pun memerintahkan kita untuk bertakwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah mengabarkan kepada kita, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Apapun problemanya yang kita hadapi, fitnah seperti apapun yang sedang menimpa di hadapan kita, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, bahkan وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, Allah akan berikan rezeki kepadanya, مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dari arah yang tidak terduga-duga. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, yaitu untuk menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu kesempitan yang sedang menimpa dirinya, problema-problema yang sedang dihadapi akan dikasihkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka akan terbentang jalan keluar dari kesusahan, kesempitan, rasa dada seperti enggak tahan, hidup selalu kok susah sekali. Maka kalau ada orang yang selalu merasa dirinya sempit, kalau ada orang selalu merasa dirinya sengsara, terus enggak ada pernah ada jalan, sadarilah, khawatirlah dirinya, kalau-kalau dirinya belum bertakwa kepada Allah. Koreksi diri kita, kenapa jalan keluar kok belum datang? Jangan-jangan ada yang salah pada diri saya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita perlu sadari akan janji Allah ini atas orang-orang yang bertakwa, pasti Allah akan mampu memberikan jalan, Apapun derita kita, apapun masalah kita, entah itu masalah keluarga, masalah anak, masalah lingkungan pergaulan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, jangan sampai kita mengatakan tidak mungkin. Susah nampaknya. Bukankah yang berjanji akan memberikan makhraj adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan kekuasaannya ketika dia mengucapkan kun, fayakun. Allah maha mampu. Maka yang dituntut kepada kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Tambah fitnah yang kita hadapi dahsyat, tambah seharusnya kita bertakwa kepada Allah. Sebagian ikhwan di masa-masa yang lalu, ketika ada fitnah, misalkan fitnah sururiyah, pas meletusnya fitnah sururiyah, sampai terjadi perpecahan antara da'i al-sunnah dan mereka, mereka bingung, yang benar yang mana? Setelah itu, dia meninggalkan semuanya, yang semula ngaji menjadi orang awam. Yang tadinya sudah aktif rajin ke masjid, tinggalkan masjidnya. Dia sibuk dengan toko-tokonya, atau dengan perniagaannya, ataupun dengan kerjaan-kerjaannya. Kembali menjadi awam. Na'udzubillah. Seharusnya dia tambah bertakwa. Memohon kepada Allah petunjuknya. Ketika ujian Allah datang kepadanya, tiba-tiba anaknya sakit. Setelah anaknya sakit, berikutnya istrinya melahirkan, istri dan anak yang baru lahir tidak terselamatkan. Terus dia frustasi menjauhkan diri dari majelis ilmu. Bukan itu jalan keluarnya. Tapi seharusnya kita tambah bertakwa kepada Allah, minta petunjuk agar Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ketakwaan kita kepada Allah, ketika betul, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Praktek di kenyataan, barangkali kita pun pernah mendapatkannya. Allah ketika akan memberikan jalan keluar kepada kita, subhanallah, mudah sekali. Tidak disangka-sangka. Yang semula kita anggap sulit, kacau, hampir terjadi misalkan suami istri perceraian, datang pertolongan Allah. Subhanallah, tidak diduga-duga. Entah lewat anaknya jatuh, sehingga saling prihatin, terjadi kerukunan. Atau tiba-tiba ada salah satu saudaranya yang mampu meredakan, rukun kembali. Atau yang lain. Kasus-kasus seperti ini banyak kita dapatkan. Menunjukkan pertolongan Allah ketika Allah menghendaki sangat mudah. Ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya dari ayat ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjamin akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Bukan lalu kita hitung waktunya. Loh, saya sudah bertakwa. Mana rezeki dari Allah? Lalu kita tidak bersabar dengan menanti. Bisa jadi, ketika seseorang bertobat dari perbuatan yang haram, katakanlah jual beli yang haram, di hari kemarin, ketika berjual beli, dia melakukan tindakan kecurangan. Hari ini dinasihati dia bertobat kepada Allah. Dia tinggalkan. Saya bertakwa kepada Allah, saya takut kepada Allah, saya tinggalkan perbuatan curang ini, saya akan berdagang dengan baik. Subhanallah, ujlah kedua datang kepadanya. Apakah dia bertobat dengan benar atau tidak? Seminggu, dua minggu, omset turun. Sebulan, omset turun. Wah, kalau gini, mana buktinya? Yang Allah janjikan, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai sekarang, tidak ngelayani saya. Atau seseorang yang bertobat dari kerjaannya riba. Ternyata setelah tobat dari ribanya, tambah hancur. Lalu dia menuntut. Bukan demikian, ikhwan fillah jazakumullah. Tapi hendaknya dia bersabar. Bersabar dan bersabar. Rizki pasti akan datang. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi janji Allah ini tidak menunjukkan kapan waktunya. Yang dituntut adalah kesabaran kita, keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terburu-buru. Ayat lain, ikhwan fillah jazakumullah. Allah menerangkan kepada kita tentang besarnya makna takwa. Terkhusus ketika kita dihadapkan kepada fitnah. Intattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah janjikan tiga keuntungan dalam ayat ini. Itu apa? Yaj'al lakum furqanan. Itu yang pertama. Yaitu, yaj'al lakum furqanan, diberikan oleh Allah untuk pemisah. Pemisah antara al-haq dan al-batil. Pemisah baina ad-dhar wan nafi', yang memisahkan. Sehingga Allah memberikan ilmu kepada Anda mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, yang berbahaya. Mana yang hak dan mana yang batil. Allah berikan ilmu itu kepada orang yang bertakwa. Sehingga wa yaj'al lakum furqanan, Allah berikan atas orang yang takwa adanya tambahan petunjuk, tambahan ilmu, yang dengannya dia akan terbuka sehingga mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan dirinya. Kapan ini diperoleh? Ketika dia bertakwa kepada Allah. Ketika dia bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan. Ilmu, petunjuk yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa ini memberikan ma'rifah yang lebih. Sehingga orang-orang yang lain belum tahu, dia sudah tahu. Karena Allah berikan furqan. Sehingga orang-orang yang lain belum menjauhi suatu perbuatan atau suatu kelompok atau seseorang yang orang itu sangat berbahaya, yang kelompok itu adalah kelompok berbahaya, orang ini sudah diberi oleh Allah kelebihan furqan, pembeda. Dia sudah menjauh, menyelamatkan dirinya. Karena adanya tambahan ilmu yang Allah berikan kepadanya, dan Allah berikan tambahan petunjuk. Di samping ilmu dan huda, juga untuk furqan, Allah tambahkan juga firasat. Makanya yang sering kita dengar ada ucapan apa? Ketika fitnah datang, siapa yang paling tahu? Idza aqbalatil apa al fitan idza aqbalat la ya'rifuha illa al alim. Fitnah itu ketika pertama datang, tidaklah dia mengetahui yang pertama kejadian siapa? Orang yang berilmu. Hati-hati ini. Awas ya, hati-hati ini. Ada ini. Bahaya ini, ada rambu-rambunya. Atau dengan kalimat, nampak-nampaknya ada sesuatu yang enggak beres ini. Langsung dia berusaha berhati-hati terhadap kelompok itu atau seorang itu. Berbeda dengan orang awam, orang jahil, maka idza adbarat alima kull jahil. Kalau sudah terjadi, fitnah sudah merebak, baru tahu, oh iya ya. Ulama kita rahimahumullah yang telah meninggal ataupun yang masih hidup, hafizahumullah, jauh-jauh hari telah memperingatkan bahayanya kudeta, bahayanya demo-demo, bahayanya berontak. Ketika sekelompok pemuda dari Libya bertanya kepada Syekh bin Baz, bertanya kepada Syekh Utsaimin, bertanya kepada Syekh Mukbil dan yang lainnya, jawaban mereka subhanallah sama. Bagaimana Saddam? Gaddafi? Kafir. Bolehkah kita berontak? La. Fitnah akan datang. Dahsyatnya lebih dari apa yang sekarang kalian derita. Subhanallah. Setelah mereka pada meninggal, kita melihat sekian orang melakukan apa yang tidak dinasihati atau bertentangan dengan nasihat mereka. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama kita. Sampai sekarang, keadaan di Libya lebih buruk daripada zaman ketika itu. Demikian pula di Irak dan seterusnya dan seterusnya. Allah berikan kepada ulama-ulama kita karena ketakwaan mereka Furqan. Selain Furqan, dalam ayat ini, atas orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Takfir sayiat yakun bil a'mal as-salihah. Yang namanya takfir sayiat, penghapusan dosa itu, dalam ayat ini kata Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud adalah akibat amal-amal soleh. Alhamdulillah, a'azani Allah iyakum. Takfir sayyiat, penghapusan dosa itu, bisa dengan amal soleh. Karena Rasul alaihissalatu wassalam bersabda, as-salawatul hamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma. Salat yang lima diantaranya, diantara yang lima itu, antara jum'ah dengan jum'at, antara ramadhan dengan ramadhan, masing-masing amalan ini menjadi penghapus dosa-dosa yang lahir di antara keduanya itu. Menunjukkan apa? Bahwa amal soleh menjadi penghapus dari dosa-dosa yang lahir di antara keduanya. Syaratnya apa? Ma'ijtanabil kabair. Selama terhindar dari al-kabair, menunjukkan al-kabair tidak masuk, yang dihapus. Di riwayat lain, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma, antara satu umrah dengan umrah berikutnya, maka itu pun penghapus dari dosa-dosa kita yang lahir di masa waktu itu. Maka ikhwan fil azakumullah, di sini menunjukkan bahwa siapa-siapa di antara manusia yang bertakwa kepada Allah, lalu akan dimudahkan oleh Allah karena ketakwaannya untuk beramal dengan amal soleh. Yang amal soleh, kalau dia kerjakan, yukaffir sayyiatihim, akan menghapus dosa-dosanya. Allah akan menghapus dosanya karena amal solehnya. Allah mudahkan. Yang semula berat untuk salat karena dia bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan dia melangkahkan kakinya pergi ke masjid untuk menjalankan salat lima waktu. Karena bertakwa kepada Allah, puasa yang sulit bagi dirinya sebelum itu, maka Allah mudahkan agar terhapus dosa-dosa yang lahir dari dirinya. Yang semula sulit untuk umrah, subhanallah, Allah mudahkan. Berikutnya, sekian tahun berikutnya, Allah mudahkan pula dia untuk umrah lagi, sehingga terhapus. Ada penghapus yang sifatnya harian, ada penghapus dosa yang sifatnya mingguan, ada penghapus dosa sifatnya tahunan, atau sekian. Allah berikan kemudahan-kemudahan amalan yang menyebabkan kita mendapat ampunan atas dosa-dosa kita. Alangkah nikmatnya orang yang bertakwa. Faedah yang ketiga, yaghfir lakum. Apa maknanya? Apa bedanya dengan yang pertama? Yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian. Yaitu Allah akan memudahkan kepada kalian untuk amalan-amalan istighfar atau taubat, permohonan antum kepada Allah untuk diampuni. Tidak semua orang bisa melakukan taubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tidak semua orang bisa beristighfar. Padahal ucapan-ucapan itu bukan ucapan-ucapan berat. Anak kecil pun bisa melakukannya. Akan tetapi pertolongan Allah yang belum datang kepada dia sehingga dia berat. Ketika Allah mudahkan karena ketakwaan dia kepada Allah, Allah bantu dia agar dia mudah untuk bertobat kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, agar dia mudah beristighfar kepada Allah. Kita sering melihat orang merasa bersalah. Ustaz, saya ini dosanya banyak, Ustaz. Ya, taubat kamu. Iya, Ustaz, tapi rasa-rasanya kok. Insya Allah, Ustaz, kalau sudah ini dan itu, ada yang menunjukkan waktu, ada yang menunjukkan keadaan, target telah tersampaikan. Pakai syarat. Masalah harusnya ketika kita sadar, kita langsung bertobat kepada Allah. Nyatanya, tidak sedikit orang yang sadar akan kesalahannya, tetapi sulit untuk dia beristighfar ataupun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas orang yang bertakwa janji Allah, wa yaghfir lakum, Allah akan hapus dosa-dosanya bagi kalian. Yaitu bisa dalam bentuk dimudahkannya dia beristighfar kepada Allah, dimudahkannya dia bertobat kepada Allah. Ini adalah bantuan dari Allah. Karena sebagian orang pula, ikhwan fillah jazakumullah, terjatuh pada perbuatan dosa, tapi tidak sadar bahwa itu perbuatan dosa. Repotnya lagi kalau dia merasa bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kebaikan. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Allah. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bi ahsarin a'mala?" Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang yang sesat dalam kehidupan di dunianya. Wahum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yahsibuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan adalah perbuatan kebaikan. Paling repot kalau orang sedang salah, menganggapnya diri sedang dalam perbuatan benar. Paling repot itu. Salah satu musibah bagi manusia adalah ditutupnya jiwa. Ditutupnya hati ini untuk mengetahui apa yang diperbuat adalah satu perbuatan salah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka meyakini bahwa saya sedang berbuat baik. Inilah yang benar, bukan kayak kamu. Paling repot. Lah, atas orang yang bertakwa, maka Allah janjikan, wa yakfir lakum. Sehingga dibukakan pintu hatinya. Disadarkan kepada dirinya, bahwa saya ini salah. Langsung cepat. Bertobat kepada Allah. Kalau sempat mengenai mendolimi orang lain, dia cepat minta maaf. Afwan, minta maaf ya. Saya telah mendolimi Anda. Atas orang yang bertakwa, Allah selamatkan dari sifat ini. Ketika fitnah menimpa, syarat harus kita tetap bertakwa agar Allah mudahkan kepada kita petunjuknya. Kalau kita salah, Allah cepat bukakan kita. Jangan sampai kita salah, merasa benar, ataupun mengajak orang lain kepada yang seperti kita. Wal-iyadzubillah. Kalimat wa yaghfir lakum selain bermakna Allah mudahkan dia untuk bertobat ataupun Allah mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan yang menjadikan dia bertobat atau beristighfar, bisa juga Allah betul-betul ampuni dia. Allah angkat, Allah hapuskan dosanya. Sehingga Allah ampuni atas kesalahan-kesalahannya. Allah berikan maghfirah kepada dia karena sebab ketakwaannya. Sehingga kondisi yang ini betul-betul ketakwaannya lah yang menyebabkan penghapus dari dosa. Hal ini terjadi pada Ashabul Badar. Orang-orang yang ikut dalam perang Badar, Allah sampaikan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan terserah kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku telah ampuni apa yang akan kamu lakukan. Menunjukkan apa? Karena ketakwaan dia ketika di perang Badar, di mana muslimin sedikit jumlahnya, sementara musuh segitu besarnya, banyaknya. Di mana kaum muslimin tidak membawa perbekalan ataupun senjata dan tidak punya kesiapan untuk berperang ketika itu. Tetapi Allah perintahkan perang. Hanya orang yang bertakwa yang betul-betul bisa menjalankan ketika itu. Sementara musuh betul-betul punya kesiapan mental dan persenjataan untuk perang. Allah menghendaki lain, Allah memberikan pertolongan kepada mukminin, dimenangkan oleh Allah mukminin. Atas mereka yang punya jiwa ketakwaan yang tinggi seperti itu di perang Badar, maka Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah ketakwaan. Inilah ketakwaan yang kita perlukan di dalam menghadapi fitnah-fitnah. Apapun bentuk fitnahnya, fitnah keluarga, fitnah anak, fitnah lingkungan, fitnah fikrah ataupun yang lainnya, kewajiban kita berpegang teguh di atas takwa. Oleh karena itu, ketika Rasul alaihissalatu wassalam ditanya, man akraman nas, siapakah yang paling mulia ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Atqahum, yang paling bertakwa. Mulianya ketakwaan, besarnya makna takwa, maka kita masing-masing harus melazimkan diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah. Sesi ini kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.